tattaqun. Bersedekahlah kalian. Faqala rajul, maka ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, indi dinar, ya Rasulullah, aku hanya punya satu dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik, sedekahkanlah satu dinar itu untuk memenuhi kebutuhan dirimu. Qala indi akhar, dia berkata lagi, aku punya dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala waladik, Rasulullah bersabda, sedekahkanlah satu dinar itu untuk anakmu. Qala indi akhar, laki-laki itu berkata lagi, aku punya dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala khadimik, sedekahkanlah dinar itu untuk pembantumu. Qala indi akhar, Rasulullah, laki-laki itu bertanya lagi, aku punya satu dinar yang lain. Qala Rasulullah bersabda, anta absorbi, Rasulullah bersabda, engkau yang lebih tahu apa yang harus kamu lakukan dengan dinar itu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, al-hadis hasan. Shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. وحسنه الألباني في الفوائد. الفائدة الأولى مشروعية صدقة التطوع disyariatkan untuk bersedekah sunnah. Nah, keutamaannya banyak. Ikhwanabutina asakumullah, hartanya bisa bertambah baik secara nominal maupun barokah. Nah, lo catat. Ini nampaknya loncat berapa hadis? Satu hadis. Jadi 524 ya. Baik, kita teruskan faedahnya dulu. Habis itu kita kembali ke hadis sebelum. Nah, jadi disyariatkan sedekah sunnah. Nah, itu supaya harta kita bertambah baik nominal maupun barokahnya. Nah, asalnya yabda'u al-insan bin nafaqatil wajibah qabla sedekah tatawu. Nah, seorang itu harus memulai dengan memenuhi nafkah-nafkah yang bersifat wajib sebelum dia memutuskan sedekah sunnah. Wajib untuk memberi nafkah dirinya sendiri, anak istrinya, pembantu-pembantunya, dan yang lain yang di tanggungannya. Setelah itu baru sedekah tawwu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang memiliki beberapa dinar. Nah, baik. Qala rahimahullah al-hadith al-rabi' wa isra'un wa khamsumiyah, hadis yang ke-524. Wa an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah ta'ala meridaunya, beliau berkata, qila ya Rasulullah ayusadaqa afdal, ditanyakan wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Qala juhdul mukil wabda biman ta'ul. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Husaymah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Rasulullah bersabda, juhdul mukil, memberi kecukupan pada orang yang kekurangan. Atau artinya ialah judul mukil ialah kesungguhan orang yang sedikit hartanya untuk menjaga kehormatan diri. Nah, jadi sedekah yang diberikan kepada orang yang menjaga kehormatan dirinya sekalipun hartanya sedikit, sedekah yang paling afdal. Dan mulailah dari orang yang engkau tanggung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Naam. Al-hadis sahih. Baik. Juhdul mukil ay wus'ul man kana qalilul mal, wus'u man kana qalilal mal. Orang yang sedikit harta yang merasa cukup. Nah, baik. Fi fawaid. Al-faidatul ula Jadi makna judul mukil itu banyak. Baik. Maknanya al-wus'u atau wus'u mangkana qalilal ma'u. Tapi artinya ialah sedekah dari orang yang sedikit hartanya. Nah, itu makna cucunya. Tapi bahwa al-faidatul ula, sedekah tatawu, la takunu illa bima zada an hajatil insan. Sedekah sunnah itu tidak dikeluarkan kecuali dari kelebihan kebutuhan pokok manusia. Wa hajati mayyamunuhu, dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Mayyamunuhu. Tania, afdhalu sadaqah juhdul mukil. Afdhalu sadaqah juhdul mukil. Wa dzalika bi ayyata sadaqa bil fadil an hajatihi wa hajati iyalihi. Walau lam yakun sahib malin wafir. Nah, afdalu sadaqati juhdul mukil. Wa dzalika bi ayyata sadaqa bil fadili an hajatihi wa hajati iyalihi. Walau lam yakun sahib malin wafir. Sedekah yang paling utama ialah juhdul mukil, yakni mensedekahkan kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang ditampungnya, walaupun dia bukan orang yang memiliki banyak harta. Jadi juhdul mukil itu begitu. Uangnya enggak banyak, tanggungannya banyak, tapi dia masih apa ini? Sedekah dengan sisa yang ada. Ya. Jadi uangnya enggak banyak, tanggungannya banyak. Semua tanggungannya dipenuhi, sisanya sedikit, tetap sedekahkan. Itu namanya judul mungkin. Ini sedekah yang paling afdal. Nah, saat itu dia lebih mengutamakan pahala daripada kesenangan yang sifatnya tambahan. Yang penting makan, sisanya disedekahkan. Itu yang paling afdol. Karena saat itu untuk mengeluarkan sisanya yang masih sedikit itu butuh apa ini? Perjuangan. Ya. Nah, dia harus menahan keinginan untuk yang lain dan lebih mendahulukan apa? Sedekah. Judul mukil. Asalisa fihi istihbab at-ta'affuf hatta ma'al haja wa idhhar al-ghina. Diutamakan untuk menjaga kehormatan diri sekalipun dia sangat butuh bantuan dan menampakkan, nanti sunatkan menampakkan kecukupan. Nah, insya Allah ya, dia infak. Nah, itu kan, dia enggak nyangka, dia infak ya. Nah, berarti dia mampu. Kata orang gitu ya, kesimpulannya dia mampu. Kalau enggak mampu, enggak mungkin dia infak. Gitu. Padahal dia itu uangnya sedikit, hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Sisanya cuma sedikit, enggak dipakai untuk apa-apa, untuk infak. Dia menjaga kehormatan, tidak mengeluhkan kebutuhan-kebutuhannya kepada manusia. Dia juga menampakkan kecukupan dengan infak tadi itu. Orang menilai, wah si fulan infak, berarti punya kelebihan harta. Oh, padahal lebihnya sedikit. Barakallahu. Itu disunahkan demikian. Dan orang-orang semacam itu, ihwal bin azakumullah, itu yang lebih layak untuk dikasih sedekah. Jadi kalian bisa memperhatikan ciri-cirinya tadi. Dia penghasilannya pas-pasan, tapi dia rajin sedekah. Nah, dia juga tidak menampakkan kekurangan, padahal dia semua kebutuhan, semua peralatannya sederhana. Nah, berarti dia adalah orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Ini yang lebih layak untuk dikasih. Nah, daripada yang menampakkan kefakiran, bantu aku, pengpes nih nggak punya uang, kamu tega tuh aku mati kelaparan. Oh gitu ya, malah sebelas gitu ya, ya dibantu. Tapi ada yang kelaparannya sudah lama tapi tahan. Nah, ada ta'awunnya 10 ribu. Insyaallah dia masih infak, padahal dia pas-pasan. Nah, orang semacam itu datang di rumahnya atau gitu ya. Kalau yang kini boleh sebab gitu, nggak apa-apa kasih. Dikasih. Tapi yang kayak tadi itu ngasihnya lebih banyak. Itu menghormati, menghargai sifat apa ini? Iffahnya. Nah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Orang-orang yang enggak tahu keadaan sebenarnya itu mengira mereka itu kaya. Min at-ta'affuf, karena sikap mereka menjaga kehormatan apa ini? Tapi bagi yang tahu, ya memang asli enggak punya. Ya, nah, jadi yang tahu itu berarti mereka yang biasa bergaul sehari-hari bersamanya, tahu itu bukan termasuk orang yang terpunya, tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Yang lain tahu itu masyarakat enggak ngerti itu, ya. Nah, pikirannya itu banyak-banyak ya. Nah, menetap. Nah, yang seperti ini harus apa ini? Banyak dibantu. Gak usah nunggu sampai kemis-kemis atau minta-minta. Nah, itu kalian harus peka semacam itu. Teman-teman kalian juga seperti itu. Ada yang kirimannya pas-pasan, mepet. Nah, tapi menampakkan keceriaan, kayak cukup apa-apa, gak ada masalah ya. Nah, ada kelebihan bahkan. Padahal makannya seadanya, makannya sudah dipangkas, asalnya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari, asalnya 2 kali sehari menjadi sekali sehari, asalnya sekali sehari menjadi apa ini? Sekali-kali. Nah, kalian yang biasa bergaul kan tahu memang dia kekurangan, tentu gitu. Yang lainnya yang enggak bergaul sama dia, melihat dia enggak pernah minta-minta, enggak pernah mengeluh, ya gak ada masalah ya, maafi muskilah. Nah, ya, nah, no problem, maafi muskilah. Nah, yang tahu kasih. Baik. Itu namanya judul bukil. Baik. Qala rahimahullah al-hadith as-sadis wal-isrun wa khamsumi'ah, hadis yang ke 526. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha wa huwa mufsidatun, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruha bima iktasaba wa lil khazini mithl dhalik la yanqusu ba'dhum min ajri ba'di syai'a." Tafakkur alaih. Jika ada seorang istri menginfakkan sebagian makanan di rumahnya, tidak sampai merusak, yakni tidak sampai beras nasinya, maka dia dapat pahala atas infaknya, dan suaminya juga dapat pahala karena dialah yang mengusahakan makanan itu, termasuk bagi yang menjaga harta tuannya juga seperti itu. Tidaklah sebagian mereka mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, fi fawaid. Al-faidah al-ula, yajuzu lima'ati antum fiqa min ta'ami baitiha. Walau lam tasta'din zawjaha fi dhalik. Bisa tahu ini. Al-awwal, Allah yamna'ah zawj min dhalik. Kan antara serta kopi majaratil adah bersamah bihi, boleh bagi seorang istri untuk menginfakkan sebagian makanan yang ada di rumah sekalipun tidak minta izin kepada suaminya, dengan dua syarat. Syarat yang pertama, suami tidak melarang. Jika ketahuan suaminya membiarkan, atau suaminya tahu ini kok berkurang makanannya, tak kasihkan tetangga, oh iya sudah, berarti suaminya enggak melarang ya. Nah, mau kebiasaan suaminya enggak melarang. Syarat yang kedua ialah yang disedekahkan itu ialah sesuatu yang biasa dikasihkan, bukan yang luar biasa. Seperti roti atau sisa-sisa makanan yang masih layak ya. Nah, masaknya kebanyakan ya, masih sisa, sementara suaminya itu mudah bosan, besok harus ada menu baru. Sisanya dikasihkan ke yang lain ya. Nah, seperti itu. Tapi boleh. Asalnya Matalul mar'ah al-khadimu al-qa'im ala mali makhdumihi. Dihukumi sama dengan istri ialah pembantu yang biasa menjaga harta tuannya. Nah, pembantu di sini bisa jadi anaknya, bisa jadi saudaranya yang di rumah. Ya, syaratnya dua tadi itu, pemiliknya gak keberatan. Yang kedua, yang dikasihkan itu yang biasa-biasa aja. Nah, bikin donat, nah jadinya 12 buah ya, sudah dimakan 6, tinggal berapa? 12 dimakan 6, tinggal berapa? 6. Baik, ini kalau dibiarkan sampai besok, donatnya nanti mengeras ya, daripada dibuang akhirnya sama istrinya atau sama pembantu yang biasa mengurus rumah itu. Nah, dikasihkan ke tetangga ya. Nah, atau dikasihkan temannya gitu. Syaratnya tadi itu tuan rumahnya atau suaminya enggak keberatan. Nah, ketika tahu donatnya kemarin masih ada enggak? Donat kasih ke tetangga. Oh ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah daripada basi. Nah, obat itu boleh. Ya. Besok-besok lagi kayak gitu. Ya, nah. Syaratnya kedua nanti yang biasa-biasa saja yang dikasihkan. Jangan luar biasa. Nah, yang luar biasa itu ialah uang simpanan dalam lemari isinya. Yang itu diambil tak kembok. Gitu. Suaminya datang ngitung. Kurang 5 juta mana ini? Tak kasihkan gitu. Kamu gak ngomong-ngomong ya. Itu uang pinjaman. Itu uang untuk modal barang hukumnya. Berarti gak boleh. Luar biasa. Ya. Baik. Atau suaminya sudah ngasih pesan tulisan ya. Menunya itu tulisi. Jangan ngambil menu ini. Akan aku makan nanti malam insyaallah. Tadi itu memang sudah dipesan sama suaminya, jangan dikasihkan ya. Pembantu juga begitu, dibaca dong tulisannya, jangan asal ngasihkan, nanti dimarahi sama tuannya ya. Seperti itu. Nah, baik. Al-Fa'idatu Al-Thalisa. Lil-Mar'ati fi dhalika ajru ma anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba. Untuk istri dapat pahala karena dia yang punya inisiatif mengimbangkannya. Sedangkan untuk suaminya dapat pahala juga karena suaminya lah yang apa ini mengusahakan harta tadi atau makanan tadi. Suami yang ngasih belanja. Nah, istri yang punya inisiatif untuk mengimbangkan. Nah, istrinya dapat pahala, suaminya juga dapat ini pahala. La yang kusubakum min ajri ba'din syai'ah, tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Nah, artinya pahala istrinya penuh, pahala suami apa ini juga penuh, tidak dibagi-bagi ya. Nah, istri dapat pahala penuh infaknya, suami dapat pahala juga yang sama. karena dialah yang sebab adanya harta itu atau makanan itu yang kemudian diinfakkan sama istrinya. Makanya jadi istri itu harus kreatif, ya. Apalagi kalau suaminya pasif, ya. Nah, dalam hal kebaikan. Nah, suaminya ini pasif, tapi kalau diminta enggak pernah nolak. Kalau ada yang melakukan kebaikan, enggak pernah ngelarang, ya. Tapi dia kalau tampil sendiri itu pasif, enggak keluar-keluar impaknya. Nah, istrinya langsung ngapain dikit. Nah, itu bantu suami yang pasif itu biar dapat pahala juga. Nah, tapi saya ngomong di depan calon-calon suami, ya sampaikanlah kepada calon-calon istri kalian nanti, ya, atau kepada istri kalian nanti. Nah, saya ini termasuk pasif kuper, ya. Gak tahu apa yang saya lakukan, ya. Kalau memang kamu tahu yang terbaik untukku, lakukanlah. Wah, ya. Nah, apa itu contohnya? Ya, kalau misalkan ada uang-uang receh yang enggak kepake, ya, nah, enggak apa-apa, pakai aja, kasihkan siapa gitu. Atau sisa-sisa makananku yang masih bagus layak, kasihkan siapa saja yang kamu suka, silakan, ya. Nah, begitu. Itu membantu suami supaya dapat pahala infaknya juga, ya. Tapi intinya kita harus punya gerakan, ya, tiap hari tanpa sedekah, ya, baik secara langsung atau menjadi sebab adanya sedekah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.